Bila ingin melihat kau di dalam kolam, tenangkan dulu airnya sebening kaca. Bila mata tertutup pada gadis pendiam, caranya tak sama menggoda dara ayu. Bajul dalam kolam.